Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Bulan bergambar di belantara, hati yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku, jelaskanlah perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski pancarkan sinarnya. Thank you.